Aku hanyalah tempat bertumpuk dosa. Berikanlah cahaya, terangi jalanku, bimbing langkahku untuk kembali kepadamu. Ampunilah segala khilafku. Hanya padamu ya Allah, ku serahkan segala hidup dan matiku. Hanya padamu ya Rabbi, ku bersujud memohon ampunanmu. Tuh kembali kepadamu, ampunilah segala dosaku. Oh, oh, oh. Robbana zalamna fusana, wa ilam taghfir lana. Padamu ya Rabbi, ku bersujud memohon ampunanmu. Hanya padamu ya Allah. Oh, oh, oh, oh. Hanya padamu ya Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.